الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فكتب الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى dalam kitabnya Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Salatul Maridhi Jalisan, salat seorang yang dalam keadaan sakit dengan cara duduk. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa berdiri ketika mengerjakan sholat wajib merupakan bagian dari rukun sholat. Tidak sah sholat seorang muslim yang mampu berdiri dalam melaksanakan sholat wajib lalu kemudian ia melakukannya dengan cara duduk. Dalil-dalil telah kita terangkan. Namun apabila seorang memiliki udzur, misalnya ia dalam keadaan sakit, maka diperbolehkan seseorang melakukannya dengan cara duduk. Wa qala Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dan berkata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, kanat bi bawasir, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwa aku pernah terkena penyakit bawasir. Bawasir jamak dari basur, penyakit ambeien. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, salli qa'iman, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, apabila engkau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, dan apabila engkau tidak mampu maka hendaknya engkau mengerjakan salat dalam keadaan berbaring di atas lambungmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan Imam Ahmad. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan Imran bin Husain, sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallam an salatir rajuli wa huwa qa'idun. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat seseorang dalam keadaan duduk. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla qa'iman fa huwa afdal, barang siapa yang salat dalam keadaan berdiri maka itu lebih afdal, lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, dan siapa yang salat dalam keadaan duduk maka dia mendapatkan setengah pahala dari salatnya orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman, dan barang siapa yang salat dalam keadaan berbaring, wa fi riwayatin muttaji'an, dalam keadaan berbaring, falahu nisfu ajril qa'idi. Maka ia mendapatkan setengah dari pahala orang yang salat dalam keadaan duduk. Diterangkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, di mana beliau menukil perkataan Al-Khattabi rahimahullah pada catatan kaki dari kitab ini. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Khattabi, Al-Muradu bihadithi Imran Al-Maridu, yang dimaksud dalam hadith Imran bin Husain adalah seorang yang dalam keadaan sakit. Al-muftaridul ladhi yumkinuhu ayyatahamala, orang yang dalam keadaan sakit yang melakukan kewajiban, yang mengerjakan salat wajib yang memungkinkan bagi dia untuk yatahamal, untuk memikul rasa berat yang dia rasakan. Fayaqumu ma'a masyaqqatin, maka dia tetap berdiri, dia tetap berdiri dalam keadaan dia merasa berat, dia tetap berdiri dalam keadaan dia merasa berat, dia dalam keadaan sakit yang diberi udzur baginya untuk salat dengan cara duduk karena dia merasa berat berdiri, tapi dia memaksakan dirinya, dia memaksakan dirinya untuk tetap berdiri. Maka kondisi yang seperti ini, inilah yang dimaksud dalam hadis Imran bin Husain, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah, dia memaksakan dirinya untuk berdiri padahal dia telah diberi keringanan untuk sholat dalam keadaan duduk. Maka apabila dia mengerjakan sholat tersebut dalam keadaan berdiri, sementara diberi keringanan baginya untuk sholat dalam keadaan duduk, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna apabila dia melakukannya dengan cara berdiri. Dan jika dia mengerjakannya dengan cara duduk, maka dia mendapatkan separuh dari pahala orang yang mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Faja'ala ajral qa'idi 'ala an-nisfi min ajril qa'im. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan atau menyebutkan pahala orang yang salat dalam keadaan duduk itu setengah dari pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. Targhiban lahu fil qiyami ma'a jawazi qu'udihi, sebagai bentuk dorongan terhadapnya untuk tetap mengerjakan salat dalam keadaan berdiri, meskipun dia telah diperbolehkan untuk mengerjakan salat tersebut dalam keadaan duduk, namun dia memaksakan dirinya meskipun dia merasa berat, meskipun dia mungkin merasa oleng, merasa pusing, yang rukhsah baginya apabila dia mengerjakan dalam keadaan duduk, sah, tapi dia memaksakan dirinya. Ini yang difahami oleh Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari beliau mengatakan wa huwa hamlun muttajihun, dan ini membawa riwayat ini adalah pemahaman yang lurus, yang benar memahami hadis ini kepada seorang yang kondisinya sakit namun dia memaksakan dirinya untuk sholat dalam keadaan berdiri. Namun mayoritas para ulama memahami dari hadis Imran Ibn Husain radhiyallahu taala anhu yang menerangkan tentang keutamaan salat seorang yang berdiri, dan apabila dia salat dalam keadaan duduk mendapatkan setengah pahala dari salatnya orang yang berdiri, dan salat orang yang berbaring mendapatkan setengah dari salat orang yang dalam keadaan duduk. Para ulama dan mayoritas para ulama memahami bahwa hadis ini berkaitan dengan salat sunnah. Kaitannya dengan salat sunnah, bahwa dalam mengerjakan salat sunnah diperbolehkan baginya untuk mengerjakan salat dalam keadaan duduk meskipun ia mampu berdiri. Demikian pula seorang apabila dia mampu mengerjakan salat itu dalam keadaan duduk lalu dia berbaring. Maka berdasarkan hadis ini diperbolehkan selama dia mengerjakan salat sunnah. Ini yang difahami oleh mayoritas para ulama, bahwa hadis ini berkaitan dengan seorang yang mengerjakan salat sunnah. Meskipun apa yang disebutkan oleh Al-Khattabi ini memiliki sisi pandang yang cukup kuat, di mana Syekh Al-Albani rahimahullah taala menguatkan pendapat tersebut dan menguatkannya dengan menyebutkan hadis Anas yang disebutkan oleh beliau setelahnya. Kata beliau, wal muradu bihi al-maridu, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang dalam keadaan sakit, yaitu dia diberi uzur untuk salat dalam keadaan duduk namun dia memaksakan dirinya. Dia memaksakan dirinya untuk tetap dalam keadaan berdiri, maka salatnya dalam keadaan berdiri itu lebih afdal. Faqad qala Anas radhiyallahu anhu, telah berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min maradin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan mendapati beberapa orang kaum muslimin dalam keadaan mereka salat dengan cara duduk disebabkan karena mereka sakit. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna salatal qa'idi 'ala an-nisfi min salatil qa'im, bahwa salatnya orang dalam keadaan duduk dan dia dalam keadaan sakit yang memungkinkan baginya salat dalam keadaan berdiri meskipun ia merasa berat, maka apabila dia mengerjakannya dalam keadaan duduk dia mendapatkan setengah pahala dari salatnya orang yang berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Wa'ada sallallahu alaihi wa sallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadatin fa'akhadaha farama biha fa'akhadha udan liyusalli alaihi fa'akhadahu farama bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah satu ketika beliau menjenguk seorang yang dalam keadaan sakit, lalu beliau melihatnya salat di atas bantal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal tersebut, yakni untuk dijadikan sebagai sandaran. Maka Rasulullah mengambilnya dan membuangnya, yakni melemparkannya, melarang seorang yang dalam keadaan sakit tersebut untuk menjadikan itu sebagai sandaran. Fa'akhadha 'udan liyusalli 'alaihi, lalu kemudian orang sakit ini mengambil 'udan, al-'ud yaitu kayu, ya kayu atau potongan kayu, dia mengambilnya untuk dijadikan sebagai sandaran ketika ia mengerjakan salat. Fa'akhadahu farama bihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan melemparkannya, yakni melarang orang sakit tersebut untuk menjadikan kayu itu sebagai alat bantu ketika dia memaksakan dirinya. Kalau dia tidak mampu, maka dia kerjakan apa yang dia mampu untuk dia lakukan. Waqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salli 'alal ardi in istata'ta." Salatlah kamu di atas permukaan bumi apabila engkau mampu. Apabila engkau mampu. Wa illa, dan apabila engkau tidak mampu, fa'awmi ima'an. Maka hendaknya engkau salat dengan cara menunduk, ya. Ima'an, yakni membungkuk. Dengan cara membungkuk apabila engkau tidak mampu dengan cara sempurna untuk melakukan sujud. Mengambil bantal lalu kemudian sujud di atasnya, padahal engkau tidak mampu sujud dengan cara yang sempurna. Maka salat semampumu. Salat semampumu. Ruku apabila engkau mampu, sujud apabila engkau mampu. Dan jika engkau tidak mampu, maka cukup dengan engkau membungkukkan. Ima'an. Waja'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah ketika engkau membungkukkan atau menundukkan kepalamu, maka ketika engkau sujud itu lebih rendah daripada pada saat engkau ruku'. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan Al-Bazzar Ibn Sammak dalam hadisnya, Al-Baihaqi dan sanadnya sahih. Al-Albani rahimahullah taala menjelaskannya dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, nomor hadis 323. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada kaidah yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa Allah Azza wa Jal tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Yang diperintahkan adalah salat dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka salat dalam keadaan duduk. Dia merasa berat untuk berdiri, maka salat dalam keadaan duduk. Apabila seorang mengerjakan salat wajib dalam keadaan duduk, dalam keadaan disebabkan karena dia memiliki uzur, sakit dan yang semisalnya, maka dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mengerjakan salat sempurna seperti orang yang mengerjakan salat dalam keadaan berdiri. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safar, kataba Allahu 'azza wa jalla wa huwa ya'malu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau ketika dia sedang melakukan perjalanan safar, maka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jal mencatat untuknya seperti dia mengamalkannya dalam keadaan muqim dan dalam keadaan sehat. Ya, oleh karena itu mayoritas para ulama mengatakan hadis yang menerangkan tentang pahala orang yang duduk mendapatkan setengah dari pahala orang berdiri ini lebih tepat untuk dibawa kepada makna seorang yang mengerjakan salat sunnah. Adapun seorang yang dalam keadaan sakit yang menyebabkan ia merasa berat untuk salat dalam keadaan berdiri, pahalanya sempurna seperti salatnya seorang yang dalam keadaan berdiri. Ini wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.